Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimahumullah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Al-Tauhid yang kita kaji sama-sama setiap sore atau ba'da salatul asr waktu setempat kota Bandar Aceh, kecuali hari Jumat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak bersama uraian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala terkait hadis Musa alaihissalam, hadis kedua di dalam bab ini, itu bab yang merangkan kepada kita keutamaan. Berikut ini hadis yang ketiga dalam bab ini. Kalau tak kokol, akhirnya harus batalkan. Qala walitirmidhi wa hassana. Dan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh alimai Tirmidhi dan beliau hassan kan, akan tetapi perlu diketahui dari sisi masalah hadis tahsin alimai Tirmidhi terhadap hadis-hadis di dalam sunan Tirmidhi sudah dijadikan sebagai landasan oleh para ulama di dalam mengkaji dan mengkaji hadis. Hal itu disebabkan beberapa hal, di antaranya karena nukah terhadap sunan Tirmidhi ini banyak dan berbeda-beda antara satu sama yang lainnya terkait ucapan beliau di setiap belakang hadis. Nah, sebagiannya terdapatkan di sebuah nukah tersebut yang lain. Sebab yang lainnya adalah karena istilah hasan di sisi al-imam Tirmidhi itu berbeda dengan hasan di sisi mayoritas ulama hadis. Di sisi mayoritas ulama hadis bahwa definisi hasan itu sama dengan definisi hadis yang sahih, hanya saja rawi yang meriwayatkan hadis hasan itu hafalannya lebih rendah atau di bawah hafalan rawi yang meriwayatkan hadis yang sahih. Sementara di sisi imam Tirmidhi, hasan di sisi beliau itu datang dari lebih dari satu jalan. Tapi di suatu tempat setelah beliau menyatakan hasan, justru beliau terkadang menggabungnya dengan kata dari. Sementara hasan dari, ini dua hal yang berbeda jika kita mengikuti istilah beliau. Ya, karena para ulama tidak menjadikan patokan kata beliau hasan dan seterusnya di setiap selesai berumur hadis tidak dijadikan sebagai tandakan dari para ulama. Tapi mereka yang ingin mengetahui hasan sahih atau dhaifnya hadis yang disebutkan dalam sunan Tirmidhi adalah dengan membahas kondisi hadis tersebut sanad dan matan. Sanad dari sisi tersambung tidaknya sanad tersebut, apakah ada al-inqita' atau tidak, apakah ada thuzul pada sanadnya atau tidak, apakah ada illah yang takdah Yusuf ketika hadis pada sanadnya atau tidak, dan apabila syarat-syarat kesahihan sebuah hadis telah dikumpulkan pada hadis tersebut, maka mereka kembali mengumpulkan riwayat-riwayat yang lain. Apakah dengan mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut ada nasarah fil matan atau tidak, ada illah takdah Yusuf ketika hadis pada matan dan sanadnya ataukah tidak. Maka setelah itu barulah mereka mengambil suatu kesimpulan hukum sahih atau tidaknya suatu hadis. Karena kata Ali Ibn Mubin, al-bab di dalam yujma' turukuhu lam yatabayyan khata'u. Ilmu hadis itu juga tidak dikumpulkan tariq, jalan-jalan yang dari situ hadis tersebut muncul, maka tidak akan terlihat kesalahan atau kecacatan. Baik, Al-Imam mungkin ini meriwayatkan dengan sanadnya disahihkan oleh sebagian para ulama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam 42 hadis beliau sebagai hadis-hadis yang menunjukkan jawabnya al-Salim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqul, qala Allah ta'ala, Allah jalla wa ala telah berfirman. Inilah yang disebut dengan hadis al-qudsi. Di sini si hadis qudsi adalah ma rawahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rasul. Adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Allah jalla wa ala, yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah jalla wa ala. Nah, ada beberapa perbedaan antara Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis qudsi yang disebutkan oleh para ulama. Di antara yang indah dalam menyebutkan hal ini, penyebutan yang indah dalam hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawl Al-Nafis Syarah Kitab Al-Tauhid. Di sana beliau sebutkan ada 8 perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, hadis qudsi la yuta'addu bi tilawah. Hadis qudsi itu lafaz-lafaznya ketika dibacakan tidak dijadikan sebagai sebuah ibadah seperti halnya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an setiap huruf dibaca darinya akan mendapatkan 10 pahala. Maka akan kita tidak akan tidak akan antara dua ya Al-Qur'an dan tidak hanya dengan hadis qudsi. Yang kedua, tahadinlah annaka bimithli an ya'ti bimithli al-Qur'an dalam yuri dzalika min ahadits al-qudsi. Terkait Al-Qur'an, Allah Jalla wa Ala telah memberikan tantangan kepada orang-orang kafir di masa itu untuk menciptakan sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an walaupun hanya satu surat. Tidak ada yang mampu melakukan. Tetapi tantangan tersebut tidak datang terkait hadis-hadis tulis. Perbedaan yang ketiga adalah Al-Quran berbentuk dari selatan hadis al-Qur'an. Al-Quran al-Karim itu terjaga di sisi Allah Jalla wa Ala. Semenjak turun sampai hari ini tidak ada yang mampu mengubah, mengurangi. Tidak ada yang dikatakan ini sahih ayat ini sahih ayat itu wajib. Semuanya sahih. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Ya. Baik. Perbedaan yang keempat adalah Al-Quran la yajuzu qira'atuhu bil ma'na bil ijma' fi salati ahadits al-qudsi. Ayat Al-Quran tidak boleh seorang membacanya secara ma'na. Dia riwayatkan Al-Quran seperti meriwayatkan hadis secara ma'na. Dia gantikan kata wa dia buang wa atau ditambah dengan kata-kata lain yang tidak mengubah makna. Ya. Dengan kalimat aw, kalau hadis kan seorang boleh menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Lafaznya terkadang berbeda dengan apa yang telah dia dapatkan dari sebuah hadis, baik kemudian dia menyatakan aw sama qaw atau seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Pada Al-Qur'an tidak boleh seperti itu. Dia harus menyampaikan secara konteks, ya, sesuai secara konteks yang ada di dalam Al-Qur'an. satu huruf pun tidak boleh dirubah, walaupun dengan perubahan yang tidak merubah makna tidak boleh. Nah, berbeda dengan hadis, hadis boleh diriwayatkan secara makna. Perbedaan yang kelima adalah Al-Quran tusyra qira'atnya fi shalah. Lazim hadis al-Qudsi. Al-Quran yang kalian dianjurkan untuk dibaca di dalam Al-Quran dalam salat, berbeda dengan hadis-hadis Qudsi. Tidak boleh seorang menggantikan Al-Quran setelah salat salat al-Fatihah dengan hadis-hadis Qudsi. Tidak boleh setelah salat Alhamdulillah Rabbil Alamin kemudian dia baca hadis Qudsi. Ya. Ya bina Adam alau ataikan min al-arabil ardh khataya, tidak boleh. Berbeda dengan Al-Quran qara'na ka yasra min al-Quran. Ya, boleh dia membaca surat apa saja surat apa saja. Walaupun ada surat-surat tertentu yang dianjurkan secara khusus di waktu-waktu atau di salat-salat. Yang keenam adalah Al-Quran la yamassuhu illa tahir halal al-Quran. Al-Quran tidak mushaf, Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Maka tidak boleh disentuh oleh yang jumus, oleh yang hayat, atau oleh orang yang tidak berwudu menurut pendapat yang sahih. Jadi, berbeda dengan hadis-hadis, kitab hadis boleh disentuh walaupun dia belum berwudu. Walaupun itu hadis boleh. Perbedaan yang ketujuh adalah Annal Quran la yaqra'uhu junubun bi khilafil hadis al-sunnah. Al-Quran tidak boleh dibaca oleh orang yang junub, tetapi tidak menyentuh mushaf. Menurut pendapat sebagian besar para ulama, berbeda dengan hadis qudsi, seorang boleh membacakan sekalipun dia sedang junub. Perbedaan yang kedelapan adalah Al-Quran bitawatur al-qadri, dia datang diriwayatkan kepada umat secara mutawatir yang qat'i, yang pasti. Di mana orang yang mencari satu huruf saja dari Al-Quran, dia langsung dikafirkan. Bahkan dia mencari zalikal kitab dari firman Allah al-Islam zalikal kitab darah. Dia mencari satu kata saja zalikal, bahwa itu bukan bagian dari Al-Quran yang sering pada surat itu. Dia langsung kafir. Dan dia tidak bisa beralasan, oh saya enggak tahu ini dari Al-Quran. Al-Quran telah diriwayatkan secara mutawatir, berbeda dengan orang yang mengingkari suatu hadis. Ada kemungkinan dia pun tidak dikafirkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia mengira hadis itu adalah hadis yang dhaif. Dia kira hadis itu tidak sahih. Tapi kalau Al-Quran tidak ada alasan, saya kira ayat ini tidak sahih ayat sebagai ayat Al-Quran. Tidak. Karena Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir Al-Qasim. Nah. Ada pembahasan lain yang disebutkan di dalam kolom mufid terkait definisi hadis qudsi ini, tetapi hal itu tidak tepat disebutkan di depan selalu. Baik. Nabi SAW bersabda, Allah Jalla wa'ala berfirman, wahai anak Adam, jika engkau datang kepada aku membawa dosa sepenuh bumi, seluas bumi. Kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak membawa dosa syirik. Maksudnya dia mati tidak membawa dosa syirik. Maksudnya dia tidak membawa dosa syirik. Apakah seumur hidupnya dia memang belum pernah berbuat syirik? Atau dia pernah berbuat syirik, tapi sebelum matinya dia telah bertobat darinya. Kemudian mati dalam keadaan dia tidak membawa dosa syirik. Syirik an-nisa ibn Azwan teman lain adalah orang yang telah bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang belum melakukan. Tentu ya, karena mereka para sahabat Nabi SAW, umuman mereka sebelum masuk Islam adalah para pelaku syirik. Tapi setelah masuk Islam, itu tidak lagi dihitung untuk mereka. Allah Nabi SAW, Nabi SAW telah bersabda, Adzah atau batisah di mana qablah sama'an ya Islam ya inna qablah. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Bagaimana halnya Islam dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? La atayka bi qarabiha ma'sura, maka akan aku berikan untukmu, akan aku datangkan, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seluas atau sepenuh bumi dunia pula. Baik, berikut ini beberapa penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait kosakata hadis di atas. Yang pertama terkait Anas bin Malik, bahwa beliau bernama Anas bin Malik bin Nadhar bin Al-Ansari. ya, Anas bin Malik, dan tiada kaitan ya beliau dengan Malik ibn yang merupakan salah satu dari empat imam mazhab, ya, salah satu dari empat imam mazhab. Memang nama ayah beliau adalah Anas, tetapi lain ya, Malik bin Anas bin Malik, ya, itu ayah kakek beliau yang sahabat, yang sahabat ayah kakek beliau yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Malik. Nah, Malik bin Anas, ya, bin Malik, ya, nah, ayah kakek atau enam kakek beliau yang merupakan sahabat. Dan amat jauh antara Malik dengan Anas yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu hal yang dimaklumi oleh setiap para penuntut ilmu agama. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadamahu 10 sinin. Beliau merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, hijrah dari Mekah, Ummu Sulaim yang merupakan ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan putranya tersebut Anas bin Malik untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan anaknya itu dengan kebaikan. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhu jannah. Ya Allah, perbanyakkan harta si Anas ini, anak keturunannya, dan masukkanlah ia ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain, ya, dan berkahilah umurnya. Dan Allah Jalla wa'ala kabulkan permohonan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau wafat pada tahun 92 dan ada yang menyatakan pada tahun 93 Hijriah, dan umur beliau ketika wafat lebih dari 100 tahun. Dan ada yang menyebutkan bahwa beliau memiliki anak lebih dari 100. Ya, berkat dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Sampai suatu ketika salah satu dari anak beliau datang kepada beliau, kemudian beliau berkata kepadanya, "Man abuk?" Siapa ayahmu? Pada itu anak beliau sendiri. Ya, sonan ya. Padahal ini kan. Siapa ayahmu? Ya. Padahal itu anak, sementara ia adalah anaknya. Ini disebutkan dalam sebagian biografi beliau. Baik. Qurat Walid Tirmidzi wa Hasanah ay rawah At-Tirmidzi fi sunanhi al-hadith al-madhkur wa hasanah isnadah. Ini makna Walid Tirmidzi wa Hasanah. Qurat dengan ba, dengan dam, dengan mendhammahkan qaf, dan juga boleh dengan mengkasrahkannya. Boleh dibaca Qurat, Qurabil ardi, dan boleh juga dibaca dengan Qarabil ard. Arti Qurab adalah mil'uha atau ma yuqaribu mil'uha. Sesuatu yang penuh atau sesuatu yang memenuhi atau sesuatu yang hampir memenuhinya. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, artinya adalah ai thumma mita hala kaunika musaliman minasyirk. Maksudnya adalah engkau mati, di saat engkau mati kamu selamat dari perbuatan syirik. Baik seumur hidupnya dia tidak pernah berbuat syirik atau pernah berbuat syirik tetapi setelah itu dia bertobat, ya, kemudian istiqamah di atas tobat, ya, yang tersebut sampai meninggal dunia dia tidak jatuh lagi kepada syirik. Karena bukanlah syarat mendapatkan keutamaan mati di atas tauhid dan tidak membawa syirik adalah dia tidak pernah menyentuh syirik, ya, sedikit pun di dunia, ya. Orang yang pernah melakukan syirik di dunia kemudian bertobat kembali mentauhidkan Allah Jalla wa'ala sampai matinya dia tidak berbuat syirik lagi yang pernah ia lakukan sebelum taubatnya, juga mendapatkan keutamaan, ya, tauhid, sebagaimana halnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan taubat. Naam. Qala, dan juga dalil yang lainnya adalah murtadnya sebagian orang yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, kemudian mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Ya, mengaku, orang yang pertama kali mengaku Nabi, ya, di dalam sejarah Islam. Sebagian orang-orang yang tadinya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengikutinya. Setelah diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disebut dengan Ma'rikah al-Yamamah, mereka kembali lagi ke dalam Islam. Oleh karenanya, para ulama hadis ketika menyebutkan definisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik walau takhallalathu ar-riddah." Dia adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan itu walaupun sebelum matinya dia pernah murtad. Nah. Al-maghfirah dari kata al-ghafru atau al-ghifru lugatan adalah as-sitru, penutupan. Oleh karenanya topi perang di dalam bahasa Arab disebut dengan al-mighfar karena dia sesuatu yang menutup kepala. Wa syara'an tajawazullahi an khataaya wa dzunubi 'ibadihi. Adapun secara syar'i definisi pengertian maghfirah adalah Allah Jalla wa Ala melewati mengampuni kesalahan dan dosa-dosa hambanya sehingga ia tidak lagi dianggap berdosa atau masih memiliki kesalahan tersebut. Dari sini ada pelajaran buat kita sebagai hamba Allah Jalla wa Ala. Apabila Allah Jalla wa Ala bersikap seperti ini kepada para hambanya, bahwa jika mereka bertaubat dari seluruh dosa, baik dosa syirik, dosa bid'ah, ataukah dosa maksiat, zina, membunuh, riba, dan seterusnya. Apabila mereka bertaubat, Allah ampuni mereka dan Allah memulai kembali dari nol untuk mereka terkait dosa tersebut. Lantas kenapa hal ini tidak ada pada diri kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, yang mana kita bukanlah pemilik syurga dan bukan pula pemilik neraka. Nah, oleh karenanya kita lihat dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an setelah dibaikot beliau dan dua sahabat beliau yang bernama Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' al-Waqifi, setelah hari tepat 50 hari dibaikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perintah Allah atas kekeliruan yang mereka lakukan, yaitu tidak mengikuti jihad yang harus mereka ikuti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka taubat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia, bahkan berseri-seri wajahnya tatkala Allah Jalla wa Ala turunkan taubat untuk mereka dengan Allah turunkan beberapa ayat di dalam surat At-Taubah. Laqad taballah dalam di akhir-akhir surat At-Taubah wa 'alal ladzina khulifu dan seterusnya dari ayat yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surat At-Taubah tentang taubat dan kejujuran mereka. Nabi SAW langsung berseri-seri wajahnya. Kemudian para sahabat Nabi yang tadinya tidak mau berbicara, bahkan menjawab salam beliau karena perintah Nabi, langsung ada yang langsung datang ke rumahnya membawa berita gembira tersebut. Dan semua mereka mengucapkan kata selamat. Ini menerangkan kepada kita sportif dan jujurnya mereka di dalam bersikap. Tidak menggunakan perasaan, berbeda dengan sebagian kita. Saudaranya telah bersalah, ya. Kemudian saudaranya itu meminta maaf kepadanya, tetapi dia tidak bisa menyikapi saudaranya tersebut dengan hati yang memaafkan. Terlebih lagi, jika sikap tersebut dan lebih buruk dari itu adalah apabila seorang jatuh ke dalam sebuah kesalahan yang itu antara dia dengan Allah, ya. Maka tidak urusannya kita untuk menyikapi dia, ya. Kecuali maksiat yang ia lakukan tersebut secara terang-terangan. Dia pun menyuruh kepadanya, maka baru perlu kita mengambil suatu sikap untuk menghardik dia atau agar manusia tidak terpengaruhi dengannya. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala melarang kita di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ya. Maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin itu harus ditutup. Dan para ulama menyatakan maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin itu hakikatnya adalah sebuah kekurangan terhadap Islam. Tatkala seorang muslim menyebarkannya, secara tidak langsung dia sendiri yang telah membunuh karakter Islam. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya mereka orang-orang yang ingin menyebarkan, suka, senang menyebarkan maksiat yang dilakukan oleh orang yang beriman. Ini andai kata mereka lakukan. Ya, Allah katakan bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat, apalagi jika mereka tidak melakukannya. Ya. Maka sungguh sangat disayangkan apabila seorang tidak bisa bersikap penyayang kepada saudara muslimnya. Sementara Allah Jalla wa Ala saja kepada hamba-hambanya, jika mereka mau bertobat dari dosa syirik, penyembahan patung, dosa bid'ah, maksiat, membunuh, riba, memperkosa, dosa liwat, Allah mulai dari nol lagi untuk mereka. Ditutup semua lembaran-lembaran dosa itu terhadap mereka. Oleh karenanya, Syekhul Islam di akhir-akhir wasitiyah dan juga dalam majmu' fatawa beliau menyatakan ahlu sunnati wal jamaah kama annahum a'lamun nasi a'lamul khalq ya bil khaliq fahum arhamul khalq bil khalq. Ahlu sunnati wal jamaah itu sebagaimana mereka adalah manusia yang paling berilmu tentang agama ini, mereka juga makhluk manusia yang paling rahmat terhadap manusia. Dalam ucapan yang lain kata beliau, manusia yang paling berhak mendapatkan sikap rahmat kita adalah ahli tauhid. Semakin sempurna tauhid seseorang, maka harus semakin sempurna kita memberikan kasih sayang kepadanya. Maka hal ini amat penting untuk diperhatikan oleh setiap pendidik kepada anak didiknya. Yang justru seorang ustaz atau ustazah menyikapi murid-muridnya yang memiliki kekeliruan atau jatuh ke dalam maksiat. Dan terlebih lagi jika maksiat yang mereka lakukan tersebut antara mereka dengan Allah. Kemudian ia mengetahuinya, maka kewajibannya adalah menutupinya, menasihatinya, membenahinya, meluruskannya. Dan terlebih lagi jika mereka telah bertaubat antara mereka dengan Allah, maksiat yang telah mereka lakukan. Dan lebih lagi kalau itu dia tidak melakukannya di ma'had, maka sungguh tidak layak jika dikeluarkan, ya, ditulis di kertas, kemudian disebarkan. Ini namanya pembunuhan karakter. Kalau demikian berarti yang masuk pondok yang tepatnya hanya dari keturunan para malaikat dengan terima dari anak keturunan Adam. Terima saja, pondok kami tidak menerima santri kecuali mereka keturunan malaikat. Adapun dari keturunan Adam kami tidak menerimanya karena mereka pasti banyak melakukan kesalahan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulli bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan kesalahan adalah mereka yang banyak bertobat pula. Apalagi kekeliruan-kekeliruan yang itu keumuman santri dan santriwati atau anak-anak muda jatuh ke dalamnya. Kecuali kesalahan-kesalahan yang fatal, contohnya ya na'udzubillah liwat, ya mencuri, ya ini hal-hal yang terkadang dalam dunia pendidikan tidak bisa dimaafkan, ya tidak bisa dipertahankan karena efek yang sangat berbahaya. Itu pun dengan cara yang hikmah. Adapun apabila ada yang ya jatuh ke dalam kekeliruan yang anak-anak yang di masa pubernya jatuh ke dalam yang seperti itu dengan chatting dengan lawan jenis dan seterusnya, andai kata atau ya membuka medsos dan semisal dengannya, kalau ini dikeluarkan, ya, maka sungguh tiada lagi yang dapat diterima sebagai santri. Dan kalau kita lihat di sisi para ulama kita di Yaman, andai kata kesalahan-kesalahan itu dikeluarkan, mungkin 50% santri di Yaman harus, ya, santri harus dibuang. Apalagi di masa sekarang medsos, ya, memang fitnah besar, ya. Nah, dan terkhusus jika kesalahannya itu ia lakukan di rumahnya, sungguh tidak layak seorang membunuh karakternya, ya. Kemudian, ya, mengusir mana rahmat ahlus sunnati wal jamaah sesama ahlus sunnati wal jamaah. Naam. Berikutnya beliau akan menerangkan kepada kita makna hadis secara global. Indah ya Farhan. Qala hafizahullah al-ma'ani al-imani al-karim yukhbiru nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla annahu yukhatibu 'ibadahu wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi wa rahmatihi wa annahu yaghfiru dhunuba mahma kathurat ma damat duna syirk. وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. Makna hadis di atas secara global adalah di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitakan dari Allah jalla wa ala bahwa Allah jalla wa ala menyampaikan kepada hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka luasnya keutamaan dan rahmatnya, serta ia bahwa ia adalah zat yang akan mengampuni seluruh dosa, sebanyak apapun dosa tersebut, selama dosa tersebut masih di bawah syirik. Ya. Dan perlu diketahui bahwa konteks hadis ini sebelumnya ada sebuah lafaz dari Allah Jalla wa Ala, ya bani Adam law anna dzunubaka law balagat dzunubuka anana as-sama'i tsumma astaghfartani laghfartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, jika dosa engkau telah banyak, saking banyaknya sudah sampai ke langit, kemudian engkau bertaubat memohon ampunan kepadaku, kalimat istighfar dalam Al-Quran dan hadis secara apabila disebutkan secara terpisah ini mencakup taubat, ya, taubat, ya. engkau bertaubat kepadaku, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu tersebut dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu itu. Setelah itu, Allah menyatakan, dan apabila engkau bertemu denganku, membawa dosa seluas dunia, seluas bumi, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dari ini kita dapat mengetahui bahwa dengan taubat, seluruh dosa akan diampuni. Syirik, bid'ah, dan maksiat. Tanpa taubat, ya, semua dosa juga di bawah kehendak Allah. Bisa mungkin diampuni, bisa mungkin tidak, kecuali syirik. Ya, seluruh dosa di bawah syirik, kalau tidak taubat, ya, besar kemungkinan dia akan tetap diampuni oleh Allah, walaupun belum bertaubat darinya. Karena keutamaan tauhid dan keutamaan dia tidak melakukan syirik. Jelasnya, atau dengan bahasa yang lebih mudah lagi, dengan taubat seluruh dosa diampuni, syirik, bid'ah ataupun maksiat. Tanpa taubat, maka dosa syirik dan setara dengannya tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala pelakunya, sekalipun mereka ahli ibadah. Ya, kecuali dosa-dosa yang itu di bawah syirik, sebagaimana hal ini, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Berulang kali ana ingatkan apa yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika menerangkan ayat ini dalam syarah kitab Tauhid Al Qaul Al Mufid, bahwa kalimat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha adalah dosa di bawah syirik. Tidak tepat jika diartikan dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Karena ada dosa selain syirik, tetapi dia tidak kalah besarnya dari syirik. Ya, dan bahkan dia setara syirik. Bukan di bawahnya. Sama-sama membatalkan Islam seseorang dan sama-sama mengekalkan pelakunya di dalam neraka Allah. Seperti dosa selain syirik dari dosa-dosa pembatal Islam. Mencela Allah, mencela Rasulullah, mendustakan syariat Allah Jalla wa'ala, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini dosa-dosa yang dapat membatalkan Islam dan membuat pelakunya kekal dalam neraka, dan itu bukan syirik. Oleh karenanya Syekh tekankan wa yaghfiru ma duna dzalika, yakni dosa-dosa di bawah syirik, dari dosa-dosa yang itu jika dilakukan tidak membatalkan Islam seseorang. Apa maka dosa-dosa yang seperti itu berada di bawah kehendak Allah. Jika mereka mati belum bertobat dari dosa-dosa yang di bawah syirik, besar kemungkinan mereka akan langsung masuk syurga karena keutamaan tauhid yang ada pada mereka. Ya. Dan andai kata pun mereka dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, maka mereka tidak akan kekal di dalamnya. Beda halnya dengan orang yang mati membawa dosa syirik walaupun 90 tahun penuh. Dia punya umur 90 tahun. 90 tahun kurang satu hari dia penuh dengan ibadah. Ibadah wajib, ibadah sunnah. Dan seluruh ibadah yang dia lakukan di atas tauhid dan di atas sunnah, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi satu hari sebelum meninggalnya dia jatuh ke dalam syirik besar, berdoa kepada orang yang telah mati dengan alasan istighatsah, cari syafaat, tawassul, menjadikan mereka sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Kemudian dia mati belum bertobat dari itu. Dia melakukannya cuma sekali. Dan itu pun satu hari sebelum matinya. Dia kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Ya, Allah haramkan untuknya syurga. Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka Allah haramkan untuknya syurga dan tempatnya adalah neraka. Dan tiada penolong untuk mereka para pelaku syirik. Dan seluruh ibadah yang telah ia lakukan 90 tahun kurang satu hari itu, yang dibangun di atas ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi, itu akan hangus, akan lenyap, akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah. Karena satu syirik besar yang ia lakukan satu hari dalam sebelum matinya tadi. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحْيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalan nabi kita dan nabi seluruh nabi sebelum beliau sudah pasti di atas keikhlasan dan sudah pasti sesuai dengan perintah Allah Jalla wa Ala. Tapi kata Allah, lain asyrak, jika engkau melakukan syirik Sekali saja, ini syirik besar, karena syirik yang diitlakkan dalam Al-Quran adalah syirik besar. La yahbatanna amaluk, maka seluruh amalanmu akan hangus. Ini ancaman Allah kepada nabi-nabinya. Wala takunanna minal khasirin, dan kelak engkau akan menjadi orang yang merugi. Dan sebaliknya, apabila seorang punya umur 90 tahun, 90 tahun kurang satu hari dia penuh dengan syirik, dia pelaku bid'ah, dia pelaku maksiat. Kemudian satu hari sebelum matinya dia bertobat menjadi ahli tauhid, mengikuti sunnah, beribadah kepada Allah. Maka dia mati husnul khatimah. Bahkan yang lebih rendah dari itu, 90 tahun kurang satu hari dia pelaku syirik. Dia melakukan dosa-dosa, berbagai dosa. Syirik, dosa yang membatalkan Islam dan dosa yang tidak membatalkan Islam. Tetapi satu hari sebelum meninggalnya, dosa-dosa yang membatalkan Islam, syirik, dan yang lainnya dari dosa-dosa yang membatalkan Islam, dia telah bertobat darinya. Tinggal dosa-dosa maksiat besar yang dia belum bertobat darinya. Maka amat besar kemungkinan dia langsung dimasukkan ke dalam syurga karena keutamaan tauhid. Karena dia menghadap kepada Allah, tidak membawa dosa syirik. Sekalipun dia membawa dosa maksiat seluas dunia. Sebagaimana di dalam hadis ini. Dari sini kita memahami betapa pentingnya dakwah tauhid itu disampaikan kepada umat. Nah, berikut ini sisi kesesuaian hadis ini diletakkan pada bab ini. Fadhal Ustaz Farhan. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما كثر. Baik. Anna, ya, hal yang maklumi ya, dalam ilmu nahwu terkadang dia disebutkan fi mawdhi' ta'lil. Hakadha ya dori. Naam. Sebabnya adalah di dalam hadis ini menerangkan kepada kita besarnya atau banyaknya pahala yang akan Allah berikan kepada seseorang karena tauhid. Dan bahwa tauhid akan menghapuskan dosa sebanyak apapun ia. Sebagaimana dalam hadis kudus ini. Ya bani Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a lalakituka biqarabiha maghfirah. Au la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa sebanyak seluas bumi, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik ketika menghadap kepadaku, maka akan aku akan menghadap kepadamu dengan membawa ampunan seluas bumi pula. Keutamaan tauhid. Hadis ini sama seperti hadisul bitaqah, hadis Ubadah bin Samit ala ma kana minal amal, ya, dan seterusnya dari hadis-hadis al-wa'd li ahli tauhid. Nah, berikut ini beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas. Tafadhal. Ma istafad min al-hadis al-awwal fadlu tauhid wa kathrat thawab. Pelajaran pertama yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah keutamaan tauhid dan besarnya banyaknya pahala disebabkan tauhid. Nah, berikutnya. Hadis ini juga menerangkan kepada kita luasnya keutamaan kedermawanan, rahmat dan maafnya Allah Jalla wa'ala kepada para hambanya. Sekalipun mereka melakukan dosa seluas dunia, tetapi karena mereka tidak melakukan dosa syirik atau berhadap kepada Allah tidak membawa dosa syirik, ya, maka Allah pun memberikan untuk mereka ampunan seluas dunia pula. Ya, oleh karenanya seringkali anak ingatkan bahwa andai kata kita tidak mengetahui bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, ya, maka tentunya kita tidak akan berani meminta syurga kepadanya. Dan tidak akan berani memohon perlindungan kepadanya dari nerakanya hanya sekedar melihat amalan yang telah kita lakukan. Tetapi karena kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Ar-Rahman, adalah Ar-Rahim, adalah yang telah menyatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku telah mendahului kemurkaanku, maka kita pun berani memohon dan meminta kepadanya syurganya. Naam, nas'alullah assalamu wal afiyah. Naam, istamir. Ar-raddu 'ala al-khawarij. Nah, pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah bantahan terhadap kaum Khawarij. Mereka dinamakan Khawarij karena mereka melakukan khuruj, pemberontakan. Khawarij artinya adalah para pemberontak. Ini simbol utama Khawarij, tetapi bukan satu-satunya. Ya. bukan satu-satunya. Nah, dan tidak disyaratkan seorang itu dikatakan khawarij, dia harus memiliki akidah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Faedah indah dari Syekhuna Wasiyullah Al-Abbas, guru besar dalam Masjidil Haram. Para pemberontak yang memberontak kepada Utsman dan Ali san itu, mereka tidak menghalalkan, tidak mengkafirkan, ya, dengan dosa besar. Tetapi mereka disebut dengan khawarij semata-mata karena mereka memberontak kepada Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hadis ini merupakan bantahan terhadap mereka kaum khawarij yang salah satu penyimpangan mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besar yang di bawah syirik. Pelaku zina kafir, pembunuh kafir, peminum khamar kafir, pelaku riba kafir menurut mereka kaum khawarij. Maka dakwah Ahlussunnah wal Jamaah membantah paham mereka. Di antara dalil yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk membantah mereka adalah hadis yang seperti ini. Bahwa dosa yang masih di bawah syirik sekalipun pelakunya belum bertobat darinya, apalagi kalau sudah bertobat, ya, sekalipun dia belum bertobat darinya, sangat besar kemungkinan dia langsung dimasukkan ke dalam syurga. Dan andai kata pun dia tidak disiksa dalam neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan dari dosa tersebut, tetapi dia tidak kekal di dalamnya karena dia masih muslim. Nah, maka aneh jika dakwah sunnah ini dituduh dengan dakwah yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Justru dakwah sunnahlah yang membantah sikap khawarij yang bermudah-mudahan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tapi karena fitnah itu memang keji, ya, karena sebagian orang memang lihai di dalam melakukan konspirasi, lihai di dalam bermakar, lihai di dalam melempar batu sembunyi tangan, maka berbagai tuduhan diutarakan kepada dakwah yang mulia ini. Nah, berikutnya. Nah, bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat kalam berbicara. Akan tetapi sifat kalam Allah Jalla wa'ala tersebut sesuai dengan kemuliaannya sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio kita. Karena kapan kita mulai memperbagaimanakannya, pasti kita akan menyerupakannya dengan sifat makhluk. Kita mengucapkan sami'na wa ata'na wa amanna wa saddaqna. Itu adalah sifat yang hakiki untuk Allah sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan analogi manusia. Tidak boleh diserupakan dengan sifat kalam manusia. Tidak boleh ditolak karena ayat dan hadis telah menyampaikannya. Dan tidak boleh ditakwil karena Allah dan Rasulnya serta para sahabatnya tidak mentakwilnya. Wal aslu fil kalam huwa ma yatabadar ilal adhan. Ya, hukum asal dalam ucapan adalah haqiqatuhu, bukan majaz. Nah, sebagaimana kita menyatakan sifat mendengar Allah, sebagaimana kita menetapkan sifat mendengar dan melihat untuk Allah dengan alasan bahwa sekalipun sifat tersebut ada pada makhluk, dengan alasan bahwa sifat mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk, maka demikian pula kita katakan pada sifat kalam, sifat istawanya Allah. Sebagaimana kita katakan kepada orang yang menolak sifat istiwa, sifat kalam, sifat maji, sifat nuzulnya Allah Jalla wa'ala, ataukah sifat-sifat dhatiyah Allah yang lainnya, atau fi'liyah Allah Jalla wa'ala yang lainnya, tetapi mereka mau menetapkan sifat mendengar dan melihat untuk Allah, maka kita katakan, jika Anda mau menetapkan sifat mendengar dan melihat untuk Allah Jalla wa'ala, sementara sifat itu juga ada pada makhluk, dengan alasan bahwa sifat mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk, oleh karenanya kami menetapkannya untuk Allah, maka kenapa hal yang sama tidak dikatakan kepada sifat-sifat Allah lainnya yang selama ini Anda tolak? Kenapa tidak tinggal mengatakan sifat istiwanya Allah kita imani sebagaimana zahirnya, bahwa itu adalah sifat yang hakiki untuk Allah Jalla wa'ala dengan makna yang dimaklumi, yang diterangkan oleh para ulama salaf sesuai dengan keagungannya Allah, yang tidak boleh diperbagaimanakan dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Selesai. Ini disebutkan oleh Nabi, inna hadzal din yusur, agama ini mudah. Tetapi tatkala sebagian orang menggunakan filsafat, ya, menggunakan akalnya dalam beragama, maka seperti yang dikatakan oleh Fakhrur Razi, ya, bahwa ujung dari ilmu akal-akalan itu adalah iqalu, ya, adalah tali pengikat atau tali pengikat yang tidak akan pernah lepas. Iqal, ya. Ya. Ujung-ujungnya buntu. Ya. Ujung-ujungnya adalah buntu. Akhirnya dia berkesulitan, ya, dan memberat-beratkan dirinya sendiri di dalam berargumen. Sehingga jatuh ke dalam kebinasaan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Katakan ketika Allah memberitakan untuk ini, ya, tentang sebuah sifat zatiyah, fi'liyah, istawa, nuzul, maji, tertawanya Allah, ya, sifat tangan. Kita katakan amanna wa saddaqna. Kullu min 'indi rabbina. Ini ayat berita dari Allah dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi. Kita mengimaninya, selesai. Bahwa itu adalah sifat yang hakiki untuk Allah. Sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Selesai, aman kita. Ya. Taib. Berikutnya. Al-Khamis, bayanun li ma'na la ilaha illallah wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathiri wa la yakfi qawluhu bil lisan. Naam. Hadis di atas menerangkan kepada kita makna la ilaha illallah. Oh, makna la ilaha illallah adalah seorang beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathirihi. Wa la yakfi qawluha bil lisan. Bahwa merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan secara keseluruhan. Yang kecil maupun yang besar. Sedikit maupun banyak. Wa la yakfi qawluha bil lisan. Dan tidak cukup sekedar mengucapkannya dengan lisan. Ini hal yang perlu diperhatikan. Dia seorang rela melakukan aksi kesyirikan. Atau, andai kata dia tidak melakukannya. Tetapi aksi syirik, ritual syirik tersebut diperlakukan untuknya. Hanya karena tidak enak. Hanya karena malu. Hanya karena khawatir masyarakat setempat ribut. Sementara para sahabiah dahulu ada yang ditombak kemaluannya demi mengikuti, karena mengikuti tauhid dan meninggalkan syirik yang dilakukan oleh kaumnya Sumayyah radhiyallahu anha, ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal karena mempertahankan tauhid dan karena meninggalkan syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Lah kok kita datang ya zaman sekarang dan rela melakukan suatu ritual syirik atau diperlakukan kepada kita hanya karena khawatir enggak enak dengan khawatir masyarakat akan marah. Yang itu bisa jadi terjadi dan bisa jadi tidak terjadi. Andai kata pun itu terjadi, maka enggak ada alasannya kita melakukannya. Ya. Kalau sekedar mereka mencela. Ya. Kalau sekedar mereka mencela. Naam. Maka la ilaha illallah tidak cukup diucapkan dengan lisan. Tapi perbuatannya melakukan syirik. Dia ucapkan la ilaha illallah, tapi berdoa kepada wali yang telah meninggal. Dia ucapkan la ilaha illallah, tapi menyembelih untuk laut. Maka tiada manfaatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena syirik besar itu akan menghanguskan seluruh ibadah yang dikerjakan oleh seseorang dan akan menjadikannya debu yang berterbangan di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia ini akan kami kumpulkan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan karena mereka menghadap kepada Allah membawa dosa syirik atau yang setara dengannya dari dosa-dosa yang dapat membatalkan Islam. Nah, berikutnya. Nah, hadis di atas menerangkan kepada kita adanya hari kebangkitan, hari hisab dan jaza. Di mana dalam hadis ini Allah Jalla wa'ala menyatakan, ya, la ataituka biqaryab, dalam hadis ini adanya pembalasan, ya, dan tidaklah pembalasan kecuali setelah al-ba'ats dan setelah hisab. Wallahu taala alam bisawab. Dengan ini kita telah menamatkan bab ini, dan ya, sebelum kita masuk kepada bab yang baru nantinya akan saya sebutkan terlebih dahulu apa yang telah saya janjikan pada sore hari kemarin terkait makna la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, dan muqtadha la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah, yang dengannya kita akan menggapai keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan untuk orang-orang yang mengucapkan atau mati di atas la ilaha illallah. Nah. Ada pertanyaan kemarin yang belum terjawab satu, Bang Ron, ya. Ana janjikan akan ana jawab pada hari ini. Masih enggak? Masih dapat dilihat enggak? Enggak nampak lagi, ya? Baik. Suaranya banyak nos. Di awal. Oh, di awal, baik. Ada pertanyaan dari seorang muslimah dari negeri tetangga. Dalam beberapa hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengulangi beberapa ucapan beliau selama 3 kali. Seperti hadis, celakalah orang-orang yang ekstrim dalam beragama, yaitu halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini sebanyak 3 kali. Apakah artinya jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi sebuah ucapan yang sebanyak 3 kali? Jazakallahu khair. Memang disebutkan oleh para ulama ya, di dalam babul kalam, bahwa di antara adab dalam berbicara kita mengulanginya lebih dari sekali, ya, sampai 3 kali apabila orang yang kita ajak bicara tersebut masih kurang memahami atau ada unsur penekanan dalam hal tersebut. Ya, ini disebutkan oleh jika saya enggak salah dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis as-sahih, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin pada bab adab ya, bahwa di antara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian para ulama mensyarah bahwa itu bukanlah kebiasaan yang selalu Nabi lakukan, karena banyak hadis tadi yang Nabi tidak mengulanginya sebanyak 3 kali, tapi maknanya adalah dalam perkara-perkara penting untuk diulangi. Maka tujuannya adalah at-ta'kid, penekanan ya, kepada orang yang diajak bicara karena dia kurang memperhatikan, atau dia memperhatikan tapi karena besarnya masalah tersebut, pentingnya perkara tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya sebanyak 3 kali. Wallahu taala a'lam bishawab wa la'in insyaallah. Barakallahu fiik akhi Abdullah Nabi sallallahu. Ustaz izin bertanya, ini dari pertanyaan dari YouTube diambil oleh teman-teman. Ustaz izin bertanya, ketika kita malu menasihati saudara kami, saya ketika dia melakukan kemungkaran, apakah gugur kewajiban saya dengan cara mendoakan dia supaya dia mendapatkan hidayah? Doa bukan al-amru bil ma'ruf dan bukan pula dari perkara an-nahyu anil munkar. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika a'udhu anil iman. Apabila salah satu di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaknya dia mengubahnya dengan lisannya. Dia berikan nasihat. Pengganti lisan masa sekarang adalah tulisan, ya, yang kita sampaikan langsung kepada orang tersebut. Dan jika dia juga tidak mampu dengan lisan, maka hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan itu iman yang paling rendah terkait penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dan malu untuk mengingkari ini bukanlah alasan syar'i untuk meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Barakallahu fiik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Masih ada? Baik, teman-teman di Zoom, masih ada hal yang ingin sampaikan? Baik, jika tidak ada, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.